wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qul wa turfa'u bid-dhamma wa tunsabu bil-fathah wa tukhfadu bil-kasrah wa tujzamu bis-sukun. Seluruhnya marfu'nya dengan dhamma, nasab dinasab dengan fathah, kafat dengan kasrah, jazam dengan sukun. Ini tadi yang di i'rab dengan harokat kan ada isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annats salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Nah, semuanya ini empat-empatnya ini isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annats salim, fi'il mudhari. Ini seluruhnya apa? Marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, di marfu'nya dengan kasrah dan jazmnya dengan sukun. Wa kharaja an dalik salah satu asya. Yang keluar dari tiga ini keluar dari ini tiga perkara. Jamak mu'annats salim yunsabu bil kasrah. Mansubnya dengan bil kasrah. Wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Mafhudnya dengan fathah. Ini yang pertama jamak mu'annats salim. Ini dia mansubnya dengan kasrah. Padahal yang lain mansub itu dengan fathah. Kemudian perkara yang kedua, isim alladzi la yansarif isim mamnu' minas sharf yukhfadu bil fathah. Padahal yang lain yukhfadu bil kasrah. Kemudian perkara yang ketiga, wal fi'lul mudhari al mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang akhirnya di akhiri dengan huruf ilat. Fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat. Yujzamu bihadfi akhiri. Dijazam dengan dibuang akhirnya. Qala syarih hafidhullah ta'ala al-qulu al-aslu fil alma al-arba'ah mutaqaddimah antur fa'a kulluhu kulluha bid-dhamma. Pada asalnya pada empat macam yang telah lewat marfu'nya seluruhnya dengan dhamma. Nahu contoh yadribu zaidun warrijalu wal muslimatu. Yadribu ini fi'il mudhari di dhamma. Zaidun isim mufrad di dhamma. Warrijalu jamak taksir di dhamma. Wal muslimatu jamak mu'annats salim di dhamma. Faqulun min yadribu wa zaidu wa zaidun warrijalu wal muslimat marfu'un. Seluruhnya ini marfu'. Wa alamatu rafi tanda marfu'nya dhamma dhairah ala akhiri. Dhamma yang nampak pada akhirnya. Kemudian wa antun soba kulluha bil fathah. Seluruhnya dinasab dengan fathah. Ma ada jam al mu'annatsis salim. Selain jamak mu'annats salim. Seluruhnya mansubnya dengan fathah kecuali jamak mu'annats salim. Fa innahu yunsabu bil kasrah. Sesungguhnya jamak mu'annats salim nasabnya dengan kasrah. Nahwu contoh lan adriba zaidan warijala wal muslimati. Adriba ini fathah, zaidan di fathah, rijal fathah, muslimat di kasrah. Wakul min atrib wa zaitan wa rijal mansubun. Ini ketiganya mansub. Wa alamatu nasbi al-fat'ah ad-dhahira ala akhirih. Tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Wal muslimat ini juga mansub. Akan tetapi alamatu nasbi al-kasra. Hanya saja tanda nasabnya dengan kasra. Ini apa tanda nil fathah? Pengganti dari fathah. Ini anau jamak mu'anas salim. Karena dia jamak mu'anas salim. Kemudian wanto fado kulua bil kasro, seluruhnya dikhofat dengan kasro. Ma ada al ismi al ismu alladhi layan sorif, selain isim yang tidak disorof, itu isim mamnu' minas sorof, isim yang tidak ditanwin. Fa inna yukhfatu bil fathah, sesungguhnya dia khofatnya dengan fathah. Wa ma ada al fi'lul mudhari fa innahu la yadkhulu al khafat. Dan apa yang selain apa fi'il mudhari sesungguhnya dia tidak kemasukan khafat. Jadi khusus untuk fi'il mudhari tidak di majrur, tidak di kasrah. Nahwu contoh marartu bisaidin wa rijali wal muslimati wa ahmad. Contoh marartu bisaidin kasrah wa rijali kasrah wal muslimati kasrah wa ahmad ini di fathah. Wa qulu min zaid wa rijal wal muslimat mahfudun. Zaid rijal muslimat seluruhnya di khafat di majrur. Wa alamatu khafdi tanda khafatnya al-kasrah dohiro, kasrah yang nampak ala akhirihi, pada akhirnya. Wa Ahmad mahfudun aidon, Ahmad ini juga mahfud, majrur juga. Wa alamatu khafdi al-fathah, tanda khafatnya dengan fathah, niyabatana al-kasrah, pengganti dari kasrah. Niyanau ismun layan sorif, karena dia isim layan sorif, isim yang tidak ditanwin. Wanal mudhari'a yujzamu bisukun malam yakun mu'talal akhir. Fi'il mudhari' dijazam dengan sukun. Malam yakun mu'talal akhir, selama dia bukan mu'tal akhir, selama fi'il mudhari' tersebut tidak diakhiri huruf ilat. Jadi fi'il mudhari itu jazmnya di sukun selama tidak diakhiri huruf ilat. Nahwu lam yadrib zaitun, yadrib banyak sukun. Fa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun, yadrib ini fi'il mudhari di jazm bi lam karena adanya lam. Wa alamatu jazmi as-sukun ad-dhahir ala akhiri, tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhir. Fa in kana mu'talal akhir, jika dia mu'tal akhir, jika fi'il mudhari tersebut diakhiri huruf ilat, juzima bi hadfi harfil illah, dia dijazm dengan dibuang huruf ilatnya. Ala khilafil asal, menyelisih asalnya. Nahwu contoh lam yas'a zaidun, lam yas'a zaidun, yas'a alifnya hilang. Fa yas'a fi'lun mudhari'un majzumun, yas'a ini fi'il mudhari' dijazm bi lam dengan lam. Wa alamatu jazmi hadfu harfil illah, tanda jazmnya dibuang huruf ilatnya, bawa al alif, yaitu yang alif yang dibuang. Niyabatanani sukun, pengganti sukun. Wal fathah allati qabla dalilun 'alaiha, fathah yang sebelum alif yaitu pada ain itu dalil bahwasannya yang dibuang adalah alif. Sampai sini jawab paham ya, tinggal mengulang. Sekarang pembahasan al-mu'rabat bil huruf, yang di'irab dengan huruf. Tadi sudah selesai dengan harakat, sekarang yang dengan huruf. Qala walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'in. Yang di'irab dengan huruf itu ada empat macam. At-tasniyah isim musanna wa jam'ul mudzakkar salim, jama' mudzakkar salim. Wal asma' al-khamsah isim-isim yang lima. Wal af'alu khamsah fi'il-fi'il yang lima. Wa ya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Amma tasniyah adapun musanna, fatur fa'u bil alif, marfu'nya dengan alif. Fatun sabu wa dukhfadu bil ya, dinasab dan dimajrur dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkar salim adapun jam'ul mudzakkar salim, fayur fa'u bil wawi, marfu'nya dengan wawu. Wayun sabu wa yukhfadu bil ya, nasab dan marfu'nya majrurnya dengan ya. Wa mal asma'ul khamsah adapun isim-isim yang lima, fatur fa'u bil wawi, marfu'nya dengan wawu. Watun sabu bil alif, mansubnya dengan alif. Watuk fadu bil ya, majrurnya dengan ya. Wa mal af'alu khamsah adapun fi'il-fi'il yang lima, fatur fa'u bin nun, dia marfu'nya dengan adanya nun. Watun sabu watu jizamu bihadfiyah, dia mansub dan majzum dengan dibuang nunnya. Qala syarih billah ta'ala aku katakan al-qismul ladzi yu'rabu bil huruf arba, pembagian bagian macam yang di i'rab dengan huruf itu ada empat. Wa ya al-alif wal waw wal ya wan nun. Hurufnya apa saja itu? Alif, wawu, ya, nun. Itu arba'atu asya, ada empat macam. Jadi huruf-huruf i'rabnya itu alif, wawu, ya, nun. Al-awal, yang pertama al-musanna. Empat macam itu apa saja? Yang pertama musanna. Wa hukmu, hukum musanna, an yurfa'a bil alif, dia marfu'nya dengan adanya alif. Niyabatan ini dhamma, pengganti dhamma. Wa yunsabu wa yujaru bil ya, mansubnya dan majrurnya dengan adanya ya. Al maftuhu ma qabla, al maksuru ma ba'da, di fathah sebelum ya dan di kasrah setelahnya. Niyabatan al fathah wal kasrah, pengganti fathah dan kasrah. Jadi pengganti fathah dan kasrah apa itu? Ya. Kalau alif tadi mengganti dhammah, ya mengganti fathah dan kasrah. Nah, contoh ketika marfu ja'a as-sadiqani. As-sadiqani setelah qaf ada alif, di situ tanda marfu bagi musanna. Tanda marfunya dengan adanya alif. Kemudian waraitu as-sadiqaini. Raitu sadiqaini. Ini ketika mansub raitu fi'il dan fa'il, pekerjaan dan pelaku. As-sadiqain maf'ulun bih. As-sadiqain maf'ul, dia mansub, mansubnya dengan adanya ya. Sadiqain. Wa marartu bi sadiqain. Bi sadiqain majrur karena ada huruf ba. Majrurnya dengan adanya ya. Kemudian asani yang kedua, perkara kedua yang di i'rab dengan huruf yaitu jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Wa hukmu, hukum jamak mudzakkar salim, an yurfa'a bil wawi niyabatan 'ani dhamma, dia dirafa' dengan wawu pengganti dhamma. Wa yunsabu wa yujarru bi bil ya, dia mansub dengan dan dimajrur dengan adanya ya. Al maksur ma qabla, al maftu ma ba'da, di kasrah apa sebelum ya dan di fathah yang setelahnya. Niyabatan anil fathah wal kasrah, ya ini pengganti fathah dan kasrah. Nahu ja'a az-zaituna, az-zaitun ni fa'il, fa'il masti marfu, pelaku. Ja'a fi'il pekerjaan, az-zaitun ini pelaku, pelaku pasti marfu, marfunya dengan adanya wawu. Waraitu zaidina, az-zaidin ini maf'ulun fi mansub, tanda mansubnya dengan adanya ya. Wa maratu bizaidin, bizaidin majrur, tanda majrurnya dengan adanya ya. Asalis yang ketiga, al asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Wa hukmuha, hukum asma'ul khamsah, antur fa'abil wawi, dia marfu'nya dirofa' dengan adanya wawu. Niyabatana di domma, pengganti domma, wawu ini menggantikan domma. Biasanya marfu' dengan domma, ini dengan wawu. Batun sabu bil alif, niyabatana di fathah, dia mansubnya dengan alif, pengganti fathah. Watu jarru bil ya, majrurnya dengan adanya ya, niyabatan anil kasrah, pengganti kasrah. Nahwu contoh, ja'a abuka, ja'a ini fi'il atau pekerjaan, abuka fa'il, pelaku, pelaku marfu, marfunya dengan adanya wawu. Wara'aitu abaka, abaka maf'ulun bi, dia mansub, maf'ul bi mesti mansub, tanda mansubnya dengan adanya alif. Wa marartu bi abika, majrur, tanda majrurnya majrurnya dengan adanya ba, kemudian tanda majrurnya dengan ya. Jadi bi abika ini majrur karena ada ba dan tanda majrurnya yaitu dengan ya, pengganti kasrah. Arabi yang keempat, af'alul khamsah, tanda fi'il-fi'il yang lima. Wa hukmuha, hukum af'alul khamsah, antur fa'abi subutin nun, niyabatanani doma, dia marfu'nya dirofa dengan adanya nun, pengganti doma. Watun sabu watu jazamu bihadfiya, dinasab dan dijazam dengan dibuang nun. Niyabatan anil fathah wasukun, dia menggantikan fathah dan sukun. Nahwu contoh, az-zaidani yakumani, dua zaid berdiri. Yakumani, di sini yakumani dia fi'il mudhari' marfu, tanda marfunya dengan ada nya nun di akhirnya, yakumani. Kemudian ketika mansub lan yakuma, di sini lan yakuma dengan dibuang nunnya, asalnya yakumani dimasuki lan menjadi lan yakuma. Walam yakuma, yakuma asalnya yakumani dimasuki lam menjadi lam yakuma. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah kalau enggak ada kita lanjutkan wal hasil, pada intinya mimma taqaddam, apa yang telah lewat. Ana alamatil i'rab, tanda-tanda i'rab, arba'a asyrata alamatan, 14 tanda. Minha diantaranya, arba'un usulun, 4 yang asli. Apa itu? Waya al-dommah lirrofa, dommah untuk marfu. Wal fathah linnasob, fathah untuk nasob. Wal kasrah liljar, kasrah untuk yang majrur. Wasukun lil jazm, sukun untuk jazm, ini tanda asli, tanda marfu domah tanda masuk mansub fathah, tanda majrur kasrah, tanda jazm sukun. Wa asyru furu'un, dan sedangkan yang 10 cabang, na'ibatun an hadil usul, pengganti dari yang asli ini. Jadi 10 cabang pengganti yang 4. Salasun tanubu anid dhamma, 3 menggantikan dhamma, waya yaitu alwaw wal alif wan nun as-sabitah. 3 dari 10 tadi kan 10 diambil 3. Yang 3 ini menggantikan dhamma. Apa itu waw, alif dan nun? Ini 3. Kemudian 10 diambil 3 masih 7. 7 diambil 4, wa arbaun anil fathah. 7 diambil 4. Ini 4 ini menggantikan fathah, yaitu alif, kasrah, ya, wa nun al-mahdufah. Alif, kasrah, ya dan nun. Ada 4. Jadi 7 diambil 4 tinggal 3. 3 diambil 2, wasnatani. 2 anil kasrah, ya menggantikan kasrah, wa ma alya wal fathah. Wa wahidatun ini tinggal 1. Wa wahidatun anis sukun, wa 1 ini menggantikan sukun, wa ya al hadfu. Al hadfu dibuang, pembuangan. Waqad taqaddam tafsilu dalik kulluhu ma'al amsilah, dan telah lewat rincian-rincian itu semua berserta contoh-contohnya. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya kesolehan-kesolehan telah sempurna. Kebaikan-kebaikan telah sempurna. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Tinggal murojaah untuk yang baru-baru yang awal-awal. Besok insya Allah kita masuk af'al al-af'al, fi'il-fi'il. Pembahasannya panjang.